وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة kalau engkau sudah tahu itu semuanya dari urusan yang banyak, wal adawat al baligah, dan permusuhan yang sangat kencang, sudah kita beri tugas kemarin kan tentang Syekh Abu Talib, sudah ada yang baca barakallahu fikum. Sekarang sangat dipermudah barakallahu fikum. Baik, sangat dipermudah untuk kita mendapatkan ilmu melalui alat yang ada di kantong kita masing-masing ini. Subhanallah. Kisah ini barakallahu fikum, kisah bahwa Rasulullah SAW dimusuhi sangat, padahal belum ada cerita kewajiban sholat, belum ada cerita kewajiban puasa, belum ada cerita kewajiban zakat. Kewajiban pertama adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu kewajiban pertama, serta konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Barakallahu fikum. Bukan satu bulan, dua bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di embargo atau di isolasi atau di boikot atau apalah namanya. Barakallahu fikum. Bukan cuma kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tapi kabilah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bayangkan kalau ada barang dari luar kota Makkah masuk ke Makkah, orang-orang kufar langsung membelinya dengan harga tinggi dan memborong semuanya supaya kaum muslimin tidak bisa membelinya. Sampai demikian, tidak boleh jual beli antara orang-orang barakallahu fikum yang memihak ke Quraisy barakallahu fikum pada saat itu dengan kaum muslimin. Tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh duduk bersama. Sampai tenggang waktu yang tidak ditentukan, kecuali kalau mereka mau menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh oleh mereka. Sampai sembilan. Ini belum ada cerita sholat ya, belum ada cerita puasa, belum ada cerita haji, belum ada cerita syariat-syariat. Baru ucapan la ilaha illallah. Dan konsekuensinya, semua sesembahan yang disembah selain Allah harus dibuang jauh-jauh, dikafiri, ditolak, diingkari. Baru kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung barakallahu fikum, sehingga anak-anak, perempuan-perempuan pada kelaparan, bahkan semua pada kelaparan. Bukan 2-3 hari, bukan 2-3 bulan, 3 tahun barakallahu fikum. 3 tahun kondisi ini, mulai dari tahun ke-7 diutusnya Rasulullah SAW sampai tahun ke-10 diboikot. Sampai saatnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku, ketahuilah sesungguhnya bahwa piagam perjanjian yang mereka sepakati, yang mereka simpan di dalam Ka'bah, itu sudah dimakan rayap kecuali Lafzul Jalalah. Kecuali Lafzul Jalalah Allah. Maka sang paman pun yang pada saat itu masih musyrik keluar dari Syi'b itu, menemui tokoh-tokoh Quraisy. Mereka menganggap, oh, Abu Talib sudah datang, berarti dia sudah menyerah. Karena sudah diputus usaha upaya agar supaya ditekan Islam dan kaum muslimin ini sudah dilancarkan. Ternyata tidak ada yang mempan. Tidak ada yang mempan. Kecuali ini jalan satu-satunya. Diboikot. Sampai kelaparan, sampai kehausan. Habis harta Abu Talib, habis harta Khadijah radhiyallahu ta'ala untuk membiayai kehidupan mereka. Subhanallah. Orang-orang Quraisy mengira bahwa Abu Talib sok angkat tangan, sudah menyerah. Jadi mereka pun sangat gembira. Apa gerangan yang kau bawa, wahai, apa yang kau bawa, wahai Abu Talib? Maka Abu Talib pun mengatakan, dan dia dianggap peluang yang sangat besar. Dia mengatakan, sungguh aku telah diberitahu oleh ponakanku, yakni Muhammad alaihissalam, bahwa perjanjian kalian tulis dan sepakati yang ada dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Baik, dan aku tidak pernah didustai oleh ponakanku. Bagaimana? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ini selama ini tidak ada yang masuk Ka'bah. Barakallahu fiikum. Dari sejak perjanjian itu. Atau tidak ada yang bahasa kita ini taruh kira tentang perjanjian itu. Bagaimana? Mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Begini saja. Kalau kita masuk ke dalam Ka'bah dan ternyata yang kalian sepakati dan kalian simpan di dalam Ka'bah ini masih tetap utuh sama seperti semula, maka aku akan serahkan Muhammad untuk kalian bunuh. Baik. Tapi kalau ternyata kondisi keadaan yang telah disebutkan itu seperti itu adanya, yakni semuanya sudah dimakan rayap kecuali Lafzul Jalalah, maka kalian harus membubarkan kesepakatan ini. Oh, mereka senang sekali. Dan mereka tertantang dengan itu. Begitu mereka ramai-ramai masuk dan mereka pun mendapati bahwa ternyata sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun harus menepati apa yang mereka janjikan. Barulah keluar mereka semuanya dan kondisinya sama seperti semula. Boleh jual beli dan boleh segala-galanya. Subhanallah. Dan pada saat itu juga banyak di antara orang-orang yang memeluk Islam. Barakallahu fiikum. Bagaimana tidak? Yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata persis seperti kejadiannya. Barulah keluar. Baik. Begitu Rasulullah dan para sahabatnya ditekan. Ini 3 tahun, bukan waktu yang singkat. Maka dikatakan oleh beliau di sini, "Fa'idha arafta anna tilkal umur al-kathira," perkara yang sangat banyak yang dilewati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wal adawatal baliga," dan permusuhan yang sangat-sangat luar biasa dari orang-orang kufar Quraisy dan musyrikin, "kullu dzalika inda hadhihi al-mas'alah," semua tertuju pada masalah ini. Masalah apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini saja. Qabla fardhi shalah, sebelum diwajibkannya salat. apalagi yang lainnya. Rajautu an ta'rifal masalah. Kalau engkau paham ini, aku sangat berharap bahwa engkau sudah memahami masalah yang kita bicarakan ini. Asy-Syarh kata Asy-Syarih hafizahullah, "Idza 'arafta hadhihi al-mas'alah wa hiya mas'alatu annahum ma 'adu Rasulullah wa dayaquhu wa hasaruhu wa ashabuhu illa min ajli al-amri bit tauhid wa nahyi 'anil syirik." Kalau engkau sudah tahu masalah ini, yakni masalah bahwa mereka orang-orang musyrikin memusuhi Rasulullah, wa dayaqu, yakni menyempitkan keadaannya, menekan, wa hasaru, bahkan mereka apa? Memboikot, mengepung dan dibikin pos oleh mereka, dijaga. Subhanallah. Wa hasaruhu wa ashabu illa min ajli amri bit tauhid. Tidak ada yang menjadikan mereka diperlakukan seperti kecuali perkara tauhid dan larangan dari kesyirikan. Bukan karena mereka sholat, bukan karena mereka puasa, bukan karena mereka haji, bukan karena mereka wudu, bukan karena mereka ini dan itu. Lah, itu belakangan, belum ada syariat itu. Barakallahu fikum. Wa illa law salamahum wa abada rabbahu huwa wa man tabi'ahu wa tarakahum ma qalu lahu syai'a bal kanu safi sayafrahuna biha. Wa illa law salamahum wa abada rabbahu. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan perjanjian damai dengan mereka, barakallahu fikum, musalamah wa abada rabbahu huwa wa man tabi'ahu wa tarakahum, yakni pokoknya orang-orang dia tidak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi biarkan musyrikin dengan kesyirikannya, biarkan orang kafir dengan kekafirannya, barakallahu fikum, ma qalu lahu syai'an, maka tidak ada permasalahan. Bal kanu sayafrahuna bihadza, bahkan mereka sangat gembira dengan ini. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم يقولون دعونا نتعايش ودعونا نتهاوت ولا تقولوا شيئا في ديننا ونحن لا نقول شيئا في دينكم وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام وهذه دعوة أهل الكفر إنها أجاكاً dan seruan orang-orang kafir pada saat ini يقولون. Mereka mengatakan kepada kaum muslimin, da'una nata'ayash wa da'una natahawat. Biarkan kita saling hidup bersama, biarkan kita barakallahu fikum saling menghormati, saling ini saling itu. Wala taqulu syai'an fi dinina, jangan kalian menyinggung agama kami, bahwa agama kami sesat, bahwa agama seterusnya. وَنَحْنُ لَا نَقُولُ شَيْئًا فِي دِينِكُمْ, kami juga tidak akan menyinggung agama kalian. وَهُمْ يَكْذِبُونَ, mereka dalam kondisi dusta. لِأَنَّهُمْ يُحَارِبُونَ الْإِسْلَامِ, karena mereka sungguhnya apa? Senantiasa memerangi kaum muslimin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ini tujuan mereka yang mereka harus apa? Yang harus mereka capai, dan mereka menjalankan berbagai macam usaha upaya untuk itu. Barakallahu fikum. Lah kita enggak bisa diam, kita harus mengatakan hak sebagai hak, kebatilan sebagai kebatilan. Barakallahu fikum. Kita harus membongkar apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, apa itu penyimpangan. Subhanallah. وهم يقولون انتم لا تقولوا في ديننا شيئا ونحن لا نقول في دينكم شيئا. Mereka orang kufar mengatakan kalian jangan membicarakan agama kami sedikit pun, dan kami tidak akan membicarakan agama kalian sedikit pun. وهم يحاربون الاسلام على اقصى ما يمكن. Sementara mereka orang kafir memerangi Islam dan kaum muslimin sekuat kemampuan mereka. ويقتلون المسلمين ويشردونهم. Mereka membunuh kaum muslimin dan mengusir mereka keluar dari negeri mereka. Wahum yakuluna da'una natahawar wa natahawat. Baik. Mereka mengatakan marilah kita berbincang, marilah kita dialog pada tahawat, membuat hudnah, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan. Subhanallah. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid wa la nahaa 'ani syirki ma tharat sa'iratuhum. Tadinya Rasulullah SAW tidak mengajak kepada ketauhidan dan melarang dari kesyirikan, ma tharat sa'iratuhum. Maka tidak akan terjadi gejolak ini. Barakallahu fiik. Tidak ada gejolak ini, gejolak itu. Tidak ada orang yang menentang. Tapi karena semua pada saat itu berada di atas kesyirikan, berada di atas kufuran, sementara baru Rasulullah SAW mengatakan qulu la ilaha illallah, sungguh sangat aneh tentu. Barakallahu fiik. Apalagi dalam keyakinan mereka itulah kebenaran. Subhanallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Sampai sini sudah selesai pembahasan pertama dalam sejarah. Di pembahasan 6 keadaan dalam perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ajarkan, beliau sampaikan adalah ketauhidan dan larangan dari berbuat syirik. Belum ada, kita katakanlah tadi, dikatakan oleh Syekh, belum ada syariat sholat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada macam-macam. Baru diperintahkan untuk mereka mengatakan la ilaha illallah dengan keyakinan tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh dimintai, tidak boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini. Barakallahu fiik. Setelah itu begitu kokoh kuatnya tauhid ini, akidah ini, barulah diturunkan syariat perlahan. Masya Allah. Al-Mawdi'ul Tsani, tempat yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum 'ani syirki wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid. Lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhul fi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim wa hinalin shammaru lahu wa li ashabihi ala sakil adawat wa qalu safaha alamana wa abadinana wa syatama ala ahla alihatana. Yang kedua, annahum lamma qama, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tegak berdiri mengingatkan kaumnya dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk bertauhid, lam yakrahu dalika wastahsanuhu, awal-awalnya belumlah mereka begitu menampakkan kebenciannya, bahkan sebagian antara mereka menganggap bagus. Wa haddatsu anfusahum, dan mereka berbicara dalam hati mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam agama baru ini. Ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim, sampai teranglah sudah bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya. Karena selama ini kan mereka sembah apa yang mereka sembah karena keyakinan-keyakinan tertentu tentang sesembahan-sesembahan itu. Setelah dinyatakan bahwa yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa, barakallahu fikum, dan dikatakan bahwa agama dan keyakinan mereka itu adalah salah, batil, wa tajhili di ulama'ihim, dan dikatakan bahwa para ulama mereka tidak tahu sesungguhnya kebenaran itu, fahina irin syammaru lahu, maka mereka pun mulai menunjukkan penentangannya. Syammaru, syammaru itu menyingsingkan lengan baju begini, kalau bekerja keras gitu ya. Barakallahu fiik. Syammaru lahu wali ashabihi, mereka pun betul-betul menentang Rasulullah dan sahabatnya. An saqil adawah, di atas permusuhan. Saq itu punya betis, di kaki atau di atas kaki permusuhan. Wa qalu sabbaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Mereka mengatakan, ah, Muhammad ini setelah menganggap tokoh-tokoh kita, pemuka-pemuka kita, orang-orang utama kita adalah orang-orang bodoh. Ini tidak tahu kebenaran maksudnya. Wa abadinana, menganggap agama kita adalah agama yang tidak benar. Wa syatama alihatana, dan telah mengatakan bahwa Tuhan kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Barakallahu fiikum. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam yastum Isa wa ummuhu wal malaika wal salihin. Padahal ditahu persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjelek-jelekkan Isa dan ibunya yang disembah, tidak menjelek-jelekkan malaikat dan tidak menjelek-jelekkan orang saleh. Baik. Lakin lamma dzakara annahum la yad'una wa la yanfa'un la yud'una wa la yanfa'un wa la yadhurrun ja'alu dzalika syatma. Akan tetapi ketika dikhabarkan bahwa tuhan-tuhan yang mereka sembah ini, yang mereka harapkan ini tidak boleh dimintai karena mereka tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan, mereka anggap itu semua adalah syatman, mereka anggap itu celaan. Ketika Allah mengatakan yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa memberi, tidak bisa melindungi, mereka anggap itu adalah celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Barakallahu fikum. Ini yang kita baca tadi ya, baru matannya. Barakallahu fikum. Baru matannya kita baca matannya. Insyaallah besok kita baca syarahnya bi'idznillahi. Tabaraka wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.